Jawa terbaru juga. Solo. Lo ini apa? Buat kamu ya? Buat ada siapa ini? Ada yang mau? Persis Solo. Bermonta.